Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Radiyallahu ankum wa min kalamihi alaihi salatu wassalam. Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim, wal muhajiru man hajara ma nahaa Allahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', ala ayyu shahrin ta'lamunahu a'dama hurma? Qalu ala shahruna hadha. Qala ala ayyu baladin ta'lamunahu a'dama hurma? Qalu ala baladuna hadha. Qala ala ayyu yawmin ta'lamunahu a'dama hurma? قالوا ألا يومنا هذا؟ قال فإن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت ثلاثا؟ كل ذلك يجيبونه ألا نعم. قال ويحكم أي ويلكم لا ترجعوا. ألا نعم؟ اللهم نعم. ألا نعم؟ قال ويحكم أي ويلكم لا ترجعوا بعدي كفار. ويلكم ويحكم وما ويحكم ويحكم ويحكم أي ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي رواية ألا ليبلغ الشاهد الغائب. ليبلغ لام الأمر هذا. ألا ليبلغ الشاهد الغائب إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن كلامه عليه الصلاة والسلام dan dari sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu orang muslim itu sebenarnya man salimal muslimuna orang yang menjadi selamat orang-orang Islam min lisanihi daripada gangguan lisannya dia, wayadihi dan tangannya dia. Orang muslim itu enggak pernah mengganggu orang Islam, baik lewat ucapan yang menyinggung perasaan orang Islam yang lain atau lewat yadihi ay amalihi, lianna aktsaral amal bilyad, atau dengan perbuatannya. Yang dimaksud dengan tangannya di sini adalah amal, karena kebanyakan perbuatan itu melakukan dengan tangan. Nah, dengan tangan yang dimaksud jadi adalah amal. Jadi perbuatannya tidak pernah merugikan orang Islam atau mengganggu orang Islam, dan juga ucapannya tidak pernah menyinggung orang Islam. Itulah orang Islam yang sebenarnya. Kalau ngomong pasti manfaat, bukan ngomong yang enggak manfaat. Kalau berbuat pasti menguntungkan, bukan perbuatannya merugikan. Itu orang Islam, enggak ada. Kemudian wal mu'minu, Rasulullah meneruskan, wal mu'minu man aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Orang yang mukmin adalah man aminahun nas, orang yang aman terhadap dia orang-orang sekitarnya, ala dima'ihim atas darah mereka, wa amwalihim dan atas harta-harta mereka. Orang mukmin itu adalah orang yang sekitarnya itu tidak pernah merasa gelisah akan keselamatan dirinya, sehingga bisa tertumpahkan darah atau keselamatan hartanya sehingga ada yang hilang. Kalau khawatir, wah ada ini, awas sepeda motor kita ini, awas duit kita, ada gelisah terhadap hartanya, ini enggak orang mukmin ini. Hah? Wah bahaya ini, anak kita ini perempuan bisa diperkosa ini, wah bahaya ini, jangan-jangan kita nanti dibunuh, dibacok, di itu dan ini misalnya. Nah, orang mukmin tidak demikian. Orang mukmin itu masyarakat sekitar aman, gak ada yang ketakutan. Hartanya, kemudian darahnya terlindungi, gak ada yang khawatir takut dibunuh. Lihat bagaimana. Jadi orang mukmin itu mahbub, disenangi. Alladzina amanu wa amilus shalihat saj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menjadikan untuk mereka disenangi oleh masyarakat sekitar, dicintai oleh masyarakat sekitar. Apa itu? Wal muhajiru, dan orang yang hijrah, man hajara man Allah anhu. Orang yang hijrah itu adalah man hajara, orang yang hijrah dari man Allah anhu, apa yang Allah larang darinya. Bukan hijrah itu berpindah dari daerah ke daerah tapi tetap melakukan yang dilarang oleh Allah. Ana udah enggak kuat di Pasuruan, pergi ke Mekah. Ada di Mekah tetap aja berbuat dosa. Bukan itu muhajir. Orang yang hijrah itu hijrah dari perbuatan yang salah menuju kepada perbuatan yang benar. Hijrah dari maksiat menuju kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu muhajir. Jadi bukan daerahnya yang dihitung. Masya Allah, dia khulwah Ustaz, pergi ke gunung, tapi di gunung sana lihat film porno. Bukan khulwah itu namanya. Khulwah itu maksudnya menghindar daripada manusia, memperbanyak berhubungan dengan Tuhan. Enggak usah pergi ke gunung inti, di tempat inti bisa, di tempat kamu bisa. Tinggal di rumah, tidak keluar kecuali menghadiri majelis taklim, setelah itu tinggal di rumah lagi. Sholat berjamaah di masjid, pulang tinggal di rumah lagi. Sholat Jumat, pulang tinggal di rumah lagi, itu sudah uslah itu. Berangkat ke gunung, jadi villa di sana, sama aja. Jadi di sini kita harus memahami apa arti hijrah itu. Hijrah itu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang berhijrah, muhajir. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, ada di haji wada, haji perpisahan. Ala ayyu syahrin ta'lamunahu a'zama hurmah? Nabi berkata, aku mau tanya, bulan apa yang paling mulia yang kamu kenal? Kepada orang-orang muslimin yang haji waktu itu, bulan yang kamu kenal yang paling mulia bulan apa? Yang wajib dihormati. Qalu ala syahruna hadza. Ya bulan kita sekarang ini, bulan Dzulhijjah, waktu haji gitu. Termasuk Asyurul Hurum. Ya bulan haji ini. Qala ala ayyu baladin ta'lamunahu a'zama hurmah? Daerah mana, kota mana yang paling hak wajib dihargai, dihormati, yang harus kita jaga kemuliaannya? Yang kamu kenal kota mana? Waktu itu ada di Mekah. Hah? Qalu baladuna hada, ya daerah kita sekarang ini, Mekah. Qala ala ayyu yawmin ta'lamunahu a'zama hurmah? Nabi tanya lagi, hari apa yang paling mulia, yang wajib untuk dihargai, yang kamu kenal? Waktu itu lagi melaksanakan wuguf. Hah? Pelaksanaan wuguf atau pelaksanaan tawaf. Ala yaumuna hada, ya hari kita ini lagi pelaksanaan haji ini. Qala fa inna Allah qad harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum illa bihaqqiha ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengharamkan, melindungi, memuliakan harta kamu, darah kamu, perasaan kamu seperti Allah menghormati, melindungi, memuliakan dan mengharamkan hari kamu ini, di daerah kamu ini, di bulan kamu ini. Jadi hurmahnya di sini tiga lipat, bukan satu kali. Hurmah di sini wajib dihormati tiga kali lipat. Fi baladikum hadha, fi yaumikum hadha, fi syahrikum hadha. Bagaimana Nabi ini menggambarkan wajib kita memuliakan Mekah, apalagi di hari wuguf di Arafah, apalagi di bulan haji. Kita bisa bayangkan, orang muslim ini harus betul-betul dijaga, mulai perasaannya, darahnya, sampai hartanya tidak boleh diganggu, seperti kamu menghargai Mekah di bulan haji, di waktu pelaksanaan haji. Gak boleh ganggu orang Islam itu, menyakiti orang Islam itu. Gak boleh mengganggu perasaan orang Islam itu, menghina orang Islam itu, gak boleh sama sekali. Kemudian Nabi menyatakan, ala hal ballaghtu. Kemudian Nabi menyatakan, wes ya, sudah loh, aku sudah sampaikan ini amanat. Aku sudah sampaikan ini pesan, kata Rasulullah. Kullu dhalika yujibunahu ala na'am. Semua yang mendengar meyakinkan Rasulullah, iya ya Rasul, sudah ya Rasul. Wis ya, sudah saya sampaikan. Iya sudah ya Rasul. Sudah saya sampaikan kan tadi. Jadi seakan-akan Nabi ini pesan-pesan benar ini. Hati-hati loh ya, jangan ganggu orang Islam loh ya. Baik perasaannya, baik hartanya, baik jiwanya, darahnya, jangan diganggu loh. Seakan-akan, sudah tak sampaikan kan tadi? Iya sudah ya Rasul, benar sudah saya sampaikan. Seakan-akan Nabi ini benar-benar wasiat ini, benar-benar pesan ini. Jangan sampai kamu ganggu orang Islam. Lah kok sekarang kok paling seneng ganggu orang Islam ini? Menyinggung itu dianggap ilmiah sekarang ini. Memukul orang Islam itu dianggap nekat kadang-kadang sekarang ini. Mencuri itu adalah satu keahlian. Hati-hati. Qala waihakum awailakum la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rigaba ba'd. Kemudian Nabi menyatakan, celaka kamu, bahaya kamu, kata Rasulullah. Jangan kamu itu kembali setelah wafatku sebagaimana kamu hidup dalam masa kafir. Kenapa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, karena satu sama lain saling memenggal leher yang lainnya. Ini digambarkan bagaimana umat Islam di akhir zaman. Nabi sudah pesan, hati-hati, celaka loh kamu. Kamu satu sama lain saling tawur, saling menyerang, saling menghancurkan, saling membunuh di antara kamu. Ini sudah benar-benar digambarkan oleh Nabi. Enggak ada pernah duduk bersama, mufakat, sepakat, musyawarah, permusuhan dikobarkan, digalakkan ada di mana-mana. Kata Nabi, awas, saya pesan. Jangan seperti orang kafir, kamu seperti dalam keadaan orang-orang kafir dulu loh ya. Kuntum adaan, mereka saling membunuh, saling menyerang, saling bermusuhan. Fasbahtum binikmati akhu ikhwana, datang Rasulullah, bersatu mereka saling menolong, duduk bersama. Kata Nabi, jangan setelah wafatku tawur lagi, tukaran lagi. Jangan. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ala liyuballighi syahidu al-ghaib. Saya pesan kata Nabi, yang hadir sekarang, yang dengarkan ini sekarang, wajib untuk menyampaikan kepada yang enggak hadir. Pesan, jangan sampai mengganggu orang Islam, apalagi sampai bertempur sesama muslim. Tadi di Ihya ada hadis Rasulullah. Ini gambaran bagaimana memang ini terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi. Di sini Rasulullah menyatakan, mal fakru akhsha alaikum, aku tidak takut kamu fakir wahai umatku. Aku enggak khawatir umat kamu semuanya ini fakir setelah wafatnya Nabi. Aku enggak khawatir kamu fakir. Kenapa? Saya yakin kalaupun orang Islam itu melarat, masih kuat. Bukan kemelaratan yang dikhawatirkan. Insya Allah makmur orang Islam. Masih lumayan kehidupannya. Gak sampai sampai jatuh lah. Walaupun krisis ekonomi, sih cukup insya Allah. Dan itu pun kalaupun melarat, masih kuat umat Islam mempertahankan agama. Yang dikhawatirkan juga justru, walakin akhsha alaikum antubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang aku khawatirkan justru dunia tambah makmur bagi kamu. Sebagaimana dunia itu makmur terhadap umat-umat yang dahulu. Kalau sudah demikian, fatunafisuha kama tanafasuha. Kamu akhirnya bersaing, berlomba-lomba dalam urusan dunia sebagaimana umat-umat yang dahulu berlomba-lomba dalam urusan dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Akhirnya kamu dihancurkan karena sebab dunia sebagaimana Allah menghancurkan umat yang dahulu juga karena sebab dunia. Ana enggak khawatir kamu itu kena krisis ekonomi karena masih kuat kamu. Insya Allah umat Islam kalaupun melarat lebih banyak milih tasbih daripada ngerampok. Justru kalau sudah kaya yang banyak jadi perampok tuh, koruptor-koruptor itu. Bersaing dalam urusan dunia, jadi DPR gampang cari dunianya misalnya. Jadi pejabat gampang cari dunianya, jadi pedagang besar gampang dia cari dunianya. Akhirnya bersaing dalam urusan dunia, korupsi, uang rakyat diambil itu dan ini. Dan mereka akan dihancurkan oleh Allah karena sebab dunia ini. Sebagaimana umat-umat yang dahulu juga dihancurkan karena sebab dunia. Persis apa yang disabdakan oleh Nabi. Jadi bukan melarat yang dikhawatirkan, justru kaya yang dikhawatirkan sama Nabi ini dari umat-umat ini. Kadal fagru an yakuna kufran. Oh, melarat itu nyaris menjadi satu kekufuran. Bukan melarat duitnya sebenarnya. Melarat itu nyaris menjadi kekufuran, artinya takut melarat itu nyaris menjadi kekufuran. Walaupun banyak dunia takut melarat, tak peduli, tetap maling dia. Tetap dia mencuri. Tetap dia melanggar. Bahkan karena urusan duniawi, kadang-kadang agama ditaruh belakang, gak peduli. Walaupun itu riba, tetap ia lakukan. Walaupun itu bahkan murtad, mungkin dia tetap melakukan. Kenapa? Takut melarat. Walaupun kaya, itu bahaya itu. Jadi lebih berbahaya kalau kita ini cinta dunia daripada kita melarat. Memang kita zuhud daripada dunia. Karena itu akan bisa banyak melupakan kita kepada Allah Taala. Karena itu jangan minta kaya dulu ente. Minta sadar dulu. Kalau sudah sadar bahwa kamu di atas dunia ini untuk amal soleh, bukan untuk ngumpulin dunia, maka insya Allah kamu tadi itu akan selamat. Kita kasih gambaran. Kamu ditaruh ada di ruangan atau kandang yang di situ ada ular kobra. Bisa tidur nyenyak. Awas, hati-hati. Di sini ada ular kobra 3. Pasti kamu setiap saatnya akan waspada. Ada sesuatu yang goyang dikit, jangan-jangan di situ. Ada yang ganjal dikit, jangan-jangan di sini. Ada suara dikit, jangan-jangan sembunyi ada di sana. Selalu waspada. Kenapa? Ketika ente sudah lupa, pasti kamu akan kena racunnya ular kobra. Kamu hidup ada di dunia, dan itu adalah sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada bisanya ular kobra. Ini harus waspada. Jangan-jangan sebentar lagi anak akan dipengaruhi urusan ini. Jangan-jangan nanti, begitu seharusnya. Bukan ahlan wa sahlan. Datang pejabat kepada kita, jangan-jangan. Datang nanti misalnya orang hukumah datang kepada kita, jangan-jangan. Harus waspada kamu. Banyak kobra ini. Banyak kobra, jangan ahlan wa sahlan. Wah, kena racunnya, bahaya dah. Sulit untuk bisa sembuh kamu. Berhati-hatilah dalam urusan dunia. Jangan main-main. Kalau sudah kena racun dunia, sampai akhirat nanti akhirnya jauh daripada Allah. Na'udzubillah.